إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyir al-ahibbah, ikhwati fid-din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala atas segala karunia yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita. Sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita, baik kita rasakan maupun secara langsung ataukah tidak, baik yang tampak maupun yang zahir. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita tidak terhingga demikian banyaknya, sehingga manusia tidaklah akan mampu untuk bisa menghitungnya. Maka sekian dari kenikmatan yang masih terhujam pada diri kita adalah kenikmatan berada di atas tauhid, di atas iman, di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, kenikmatan kesehatan, kenikmatan peluang waktu yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, termasuk kita diberikan kesempatan dipertemukan dengan waktu-waktu yang mulia. Sebulan penuh telah kita jalani dan telah kita dapatkan. Sudah sepantasnya bagi diri kita untuk mensyukuri terhadap kenikmatan tadi, dipertemukannya dengan waktu yang mulia, hari-hari, dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Bukan sehari, sepekan kita ditakdirkan untuk bertemu dengannya, melainkan sebulan penuh justru kita dapati dari hari yang pertama sampai selesainya. Nah, maka itu kenikmatan, bagaimana tidak, karena di hari-hari tersebut adalah hari-hari yang istimewa, hari-hari yang hamba berlomba untuk meraih kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbati fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka hari-hari mulia tadi yang penuh dengan kebaikan dan penuh dengan keberkahan adalah telah berlalu. Hari-hari yang tadinya kita di siang hari melakukan siam, puasa, untuk menjalankan Allah, apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan. Malam harinya kita tegakkan salat qiyamul lail, salat tarawih, sesuai dengan bimbingan nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan berbagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Jalla wa'ala dalam bentuk ketaatan-ketaatan yang semuanya tadi kita lakukan semata mengharapkan pahala di sisinya, dan semata kita lakukan untuk dijauhkan kita dari azabnya. Semata kita takut terhadap azab yang Allah Jalla wa'ala akan siapkan bagi mereka yang tidak mau mengikuti, tidak maulah taat kepada apa yang Allah Jalla wa'ala tetapkan kepada hamba-hambanya. Hari-hari yang mulia tadi telah lewat, telah selesai tahapan demi tahapan dalam kehidupan ini kita jalani secara tidak terasa. Tahun ini kita dipertemukan dengan Ramadan. Apa yang sudah kita persembahkan, maka itulah yang bisa kita harapkan agar Allah Jalla wa'ala menerimanya sebagai amalan yang saleh. Apa-apa yang belum kita mampu untuk melakukan amalan-amalan yang saleh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa lebih baik hari demi hari, tahapan dalam tahapan kehidupan umur yang telah Allah Jalla wa'ala berikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari langkah-langkah atau amalan-amalan yang jelek, yang justru akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa menghindari dari segala perkara-perkara mungkar, perkara-perkara muharramat yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga perkara-perkara yang terlarang. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah memberikan taufik untuk kita bisa mudah menjauhkan larangan-larangan tersebut, sehingga kita mudah untuk menjalankan amalan-amalan yang soleh. Maka ketahuilah tahapan dalam kehidupan ini, apa yang sudah lewat tidaklah bisa untuk terulang kembali. Ramadan tahun kemarin, Ramadan tahun ini belum bisa untuk terulang tahun berikutnya. Tahun berikutnya kita akan mendapati Ramadan dengan nama yang sama, tapi dengan waktu atau tahun yang berbeda. Dan demikianlah kehidupan ini. Hari ini yang sudah kita lewati tidak bisa terulang esok hari. Sudah memasuki hari yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Artinya, kita hendaklah memanfaatkan dari waktu kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Terlewatkan waktu tadi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka rugilah manusia tadi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ayat yang tersebut tepatnya pada Ali Imran ke-30. Allah Jalla wa'ala hendak mengingatkan hambanya di hari setiap jiwa akan mendapati apa-apa yang sudah dia perbuat, apa-apa yang sudah dia amalkan tadi, muhdara, akan dihadirkan di hadapannya, ditunjukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan apa yang dia perbuat dari amalan suhu, amalan jelek, amalan dosa, seseorang ketika pernah melakukan perbuatan tadi semasa hidupnya, tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida, maka jiwa tadi, setiap jiwa tadi berharap, tawaddu, menginginkan, anna bainaha wa bainahu, agar antara hari tadi dengan dia, amadan ba'ida, ada waktu, tempo yang jauh. Dengan maksud apa? Supaya dia bisa memperbaiki amalannya. Dengan maksud agar dia tinggalkan segala amalan-amalan jelek yang pernah dia lakukan, dia ralat, dia perbaharui, dia bersihkan dengan amalan-amalan yang baik. Tapi tidak akan mungkin itu untuk berulang, untuk terjadi. Demikian kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhalah demi marhalah, tahapan dalam tahapan kehidupan ini, apa yang sudah kita lewati maka tidak akan mungkin untuk terulang kembali. Artinya apa? Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Bergantinya hari demi hari maka akan berkurang umur kita. Hari bergantinya hari demi hari maka semakin mendekatkan dengan ajal kita. Maka yang bisa menjaga dari diri kita adalah amalan-amalan yang telah kita perbuat. Dan itu semua akan dihadirkan oleh Allah Jalla wa'ala, dari sekecil amalan yang pernah kita lakukan sampai amalan yang terbesar, tidak terlupakan, tidak tersisakan sedikit pun, melainkan Allah Jalla wa'ala akan tampakkan kepada kita. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan kajian malam hari ini kita manfaatkan waktu yang sebentar antara maghrib dengan isya sebagai kajian awal kita setelah terhenti sebulan setengah kajian-kajian rutin ini. Barulah malam ini kita bisa memulai menghangatkan benak kita dan kita mengintrospeksi apa-apa yang sudah kita persembahkan terkhusus dari bulan Ramadan sebulan penuh lamanya, agar kita bisa mengacu lebih baik hari-hari berikutnya. Dan tentunya kita berharap Allah Jalla wa'ala pertemukan dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan itu selalu yang dinantikan oleh salaf. Mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan, pertemukan kami ya Allah dengan Ramadan. Bukan sehari 2 hari, sepekan 2 pekan, tetapi mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Ramadan usai, mereka pun berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. 6 bulan juga setidaknya mereka berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar apa yang sudah mereka lakukan selama Ramadan, dari amalan soleh yang sudah mereka tumpahkan dengan semaksimal kesungguhan mereka, berharap Allah Jalla wa'ala untuk menerimanya. Mereka manusia-manusia yang mulia, para salaf, sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kecemburuan mereka kepada al-khair, kepada kebaikan. Mereka adalah manusia yang ikhlas. manusia yang ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam barisan terdepan sungguh-sungguh di dalam melakukan amalan saleh, itu pun khawatir kalau-kalau amalannya belum bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan usainya Ramadan, mereka bukan percaya diri pasti amalan saya Ramadan kemarin diterima. Tetapi mereka justru takut, takut-takut harap untuk Allah Jalla wa'ala bisa berkenan menerimanya. Demikian semestinya bagi kita mengikuti jejak mereka. Kita tidak tahu amalan kita ini diterima oleh Allah Jalla wa'ala ataukah tidak. Setelah kita berjuang untuk memenuhi dua persyaratan diterimanya amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibbati fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan berakhirnya Ramadan bukan berarti terhentinya aktivitas kita untuk melakukan amalan-amalan saleh. Amalan saleh bukan hanya di waktu Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, yang kita berbuat amalan saleh untuknya, itu bukan berada di bulan Ramadan saja, sementara tidak ada di 11 bulan lainnya. Melainkan amalan saleh terus ada dan tidak terhenti. Maka di sana ada amalan saleh yang terus kita lakukan, berlangsung, dan itu pula amalan yang besar. Di antara amalan-amalan tersebut adalah salat 5 waktu sehari semalam. Amalan saleh yang demikian besar, bagaimana tidak terletak pada posisi yang kedua dari rukun Islam sebelum perintah melakukan puasa Ramadan. Maka ini perlu dijaga bagi setiap kaum muslimin. Salat dilakukan tepat pada waktunya, 5 waktu sehari semalam. Tidak ada kata berakhir kecuali ajal menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kalian kepada Rabbmu sampai datang ajal menjemputmu. Maka salat ini bukan hanya satu bulan seperti layaknya Ramadan, tetapi salat ini justru tiap hari yang kita perlu lakukan secara rutin, secara disiplin dengan aturan yang ada. 6. Baik waktu sehat maupun waktu sakit, baik waktu mukim maupun waktu musafir, baik waktu aman maupun waktu takut, baik waktu berdiri maupun dalam keadaan duduk, baik waktu duduk ataupun dalam keadaan berbaring, baik dalam keadaan berbaring maupun dalam keadaan tidak bisa menggerakkan anggota tubuh kecuali dengan isyarat mata sekalipun, tetap dijalankan perintah ini sampai nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang seseorang mungkin semangat dalam menjalankan salat, suatu saat mungkin ada penurunan, maka segera kembali untuk menjalankan ibadah yang besar ini, ibadah yang mulia yang kita dapati dalam sehari setidaknya 5 kali. Belum lagi di sana ada amalan-amalan salat sunnah lainnya, salat sunnah rawatib yang mendampingi dari salat yang fardu. Demikian pula salat qiyamul lail dan salat-salat nafilah lainnya. Selain amalan rutin yang tetap kita jalani setelah Ramadan berupa salat tadi, salat yang diwajibkan, maka juga amalan salat Jum'ah adalah amalan yang besar. Berkumpul ya kaum muslimin di hari yang mulia, di hari Jum'ah, hari yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari Id yang datang setiap pekannya. di sana adanya waktu ijabah, waktu yang sejenak, kesempatan bagi setiap diri kaum muslim untuk bermunajat, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya ada di hari Jum'ah, waktu yang sesaat tadi, di mana ketika hamba memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dijabai, dikabulkan doanya oleh Allah jalla wa'ala. Hari yang diciptakan bapak kita Adam alaihi salam, hari yang mana bapak kita diturunkan dari jannah di hari itu juga, dan dikatakan pula bahwa tidaklah tegak hari kiamat kecuali di hari itu, di hari Jum'ah. Maka disyariatkan oleh Allah jalla wa'ala dalam salah satu ayatnya, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Jika diserukan kepada kalian untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah oleh kalian, tinggalkan jual beli oleh kalian dan penuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Amalan berikutnya yang tetap kita jalani walaupun Ramadan telah mengakhiri adalah salat qiyamul lail, yang disebut di waktu Ramadan dengan salat tarawih. Maka jangan terhenti di waktu Ramadan saja, kita lakukan salat qiyamul lail, salat tahajud seberapa yang kita mampu, 2 rakaat salam, berikutnya kita masih mampu 2 rakaat salam berikutnya, 6 yang diakhiri dengan salat witir. Kalaulah seseorang tidak mampu untuk melakukan salat tahajud, maka diupayakan untuk tidak meninggalkan salat witir pada setiap malamnya. Jangan ketika Ramadan semangat salat tarawih, ba'dal isya di awal malam, maupun salat tarawih tahajudnya yang di tengah malam, sampai sungguh-sungguh dia niati untuk tidur terlebih dahulu, kemudian akan bangun untuk kemudian melakukan salat qiyamul lail. Begitu Ramadan telah selesai, hilang sama sekali, terhenti total sama sekali, karena dia anggap bahwa tarawih hanya ada di waktu Ramadan. Kan sudah selesai Ramadannya, berarti tidak perlu tarawih lagi, cukup salat 5 waktu saja. 6. Maka jangan sampai terjadi demikian. Maka lakukan salat qiyamul lail baik di awal malam setelah isya, maupun di pertengahan malam, maupun di akhir malam. Kalaupun tidak mampu untuk itu, lakukan witir. Witir tidak mampu di akhir malam, lakukan langsung setelah selesai salat ba'dal isya, salat sunnah ba'dal isya. Kayaknya nanti malam saya tidak bisa bangun, berat kayaknya. Saya sudah salat witir 3 rakaat. Sampai-sampai ketika seseorang terluputkan dari kebiasaan witirnya setiap hari, diberikan rukhsah untuk mengqadha setelah usainya salat subuh. Ada yang menyatakan sampai 6 sebelum terbitnya matahari, 6 ada yang menyatakan setelah terbitnya matahari, dengan jumlah yang genap, witir yang asalnya 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Demikian yang saya dapatkan faedah dari Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika beliau mensyarah kitab Riyadhus Shalihin, salah satu hadis di antara bab-bab di dalam kitab tersebut. Wallahu a'lam bis-shawab. Walhasil, amalan saleh berupa salat qiyamul lain, berupa salat witir tadi, untuk kita upayakan tidak tertinggal setiap malamnya. Baik kita lagi semangat maupun kita sedang lemah, menurun semangat kita, maka upayakan. Ahibati fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam. Maka Ramadan ditutup, diakhiri dengan takbir. Naam. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempurnaan nikmat-Nya. Perintah itu Allah Jalla wa Ala sebutkan pada Al-Baqarah 185, walitukmilul iddah walitukabbirullah, dan sempurnakan bilangan oleh kalian. Jika tidak terlihat hilal malam 30, maka sempurnakan 30 hari Ramadan. Walitukabbirullah, maka dan bertakbirlah kalian kepada Allah. Besarkan Allah Jalla wa'ala ala ma hadakum, terhadap hidayah yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, yang dengan itu mudah-mudahan atau pasti kalian akan menjadi hambanya yang selalu mensyukuri terhadap kenikmatan Allah. Hamba diberikan nikmat, kemudian dia syukur. Salah satu bentuk syukurnya dengan ditutup bulan yang mulia tadi dengan takbir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menindaklanjuti puasa Ramadan sebulan penuh tadi dengan puasa berikutnya 6 hari lamanya yang terletak di bulan setelah Ramadan, di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Anjuran Rasulullah SAW tadi berdasarkan hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah melalui jalan sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr. Barang siapa yang telah puasa Ramadan kemudian dia ikutkan, dia lanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya seperti seseorang siyamid dahr, puasa selama 1 dahr. Nilainya sama dengan puasa dahr. Dahr itu masa, waktu, setahun lamanya. 6. Bagaimana bisa dikatakan oleh Rasulullah SAW puasa Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu senilai setahun lamanya? Setahun itu hitungan hari kurang lebih 366 hari. 6. Rata-ratanya atau kurang lebihnya. Maka ketahuilah, namanya satu hasanah, satu kebaikan itu nilainya di sisi Allah 10 kali. Artinya kalau kita puasa sehari, maka nilainya 10 kali. Berarti berapa hari puasa kita lakukan cuma sehari, tapi seperti kita puasa 10 hari. Maka kalau sebulan berarti berapa hari? 300. Ya, 10 kali 30, 300. Kalau di hitung dengan bulan, berapa bulan? 300 hari. 6. 10 bulan lamanya. 6. Bagaimana kok bisa dikatakan setahun, padahal ini masih 10 bulan, mana 2 bulan berikutnya? 2 bulan tadi adalah 6 hari di bulan Syawal. Bukankah satu hari puasa nilainya 10? Yang dikalikan 60 berarti berapa, berapa hari? 60. 60 itu berapa bulan? 2 bulan. Ditambah 10 bulan jadilah 12 bulan. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benar apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah beliau itu berucap dari hawa nafsunya melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apa yang beliau sabdakan tadi bukanlah dari lisan beliau pribadi, melainkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa seseorang yang telah puasa Ramadan sebulan penuh dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka nilainya seperti setahun lamanya. Maka puasa yang disyariatkan Allah Jalla wa'ala, terkhusus puasa 6 hari tadi, memiliki beberapa faedah, beberapa manfaat. Adakah yang bisa menyebutkan manfaatnya sebelum disebutkan? Apakah manfaat puasa 6 hari di bulan Syawal itu? Maka jawabannya, di sana ada beberapa manfaat. Yang pertama, barangkali ada yang memberanikan diri mau menyebutkan. Nah, merupakan tanda. Nah, taibah santa, itu salah satunya. Nah, maka ketahuilah, di sana ada 4 faedah di antaranya. Yang menyebutkan ini bukan saya, tetapi Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang pertama, minha anna siyama hadhihi sittah ba'da Ramadan ka salatin nafilah ba'da al-fariidhah. Bahwa puasa 6 hari itu kedudukannya seperti salat nafilah, seperti salat sunnah yang dilakukan setelah salat yang wajib, salat sunnah rawatib 2 rakaat. Nah, setelah maghrib 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 6 warakaat, setelah isya, salat-salat sunnah rawatib. Nah, apa fungsinya salat sunnah rawatib? Nah, yukmil bidalik ma hasal min khalalin wa naqsin, untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atau celah-celah yang belum sampai mengantarkan kepada tingkat kesempurnaan, disempurnakan dengan amalan yang sifatnya sunnah. Kalau sholat wajib kita belum sempurna, maka disempurnakan dengan sholat nafilah. Maka jangan dianggap ringan sholat sunnah rawatib. Oh, sholat sunnah saja kok buat apa sih? Yang penting sholat wajib aja. Jangan. Maka ketahuilah, itu untuk menyempurnakan, atau dalam arti kata menambal kekurangan pada amalan wajib kita. Sehingga puasa 6 hari tadi berfungsi untuk menambal, menutup kekurangan selama puasa Ramadan, yang kita tidak berani mengaku bahwa puasa kita ini sudah sempurna, sudah 100% nilainya, tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, tidak ada celah di sana. Tidak ada seorang pun yang menyatakan seperti itu. Pasti di sana ada kekurangan, sehingga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala diberikan peluang untuk menyempurnakan tadi dengan puasa 6 hari lamanya. Nah, yang kedua, mu'adatus siyam ba'da siyami Ramadan alamah ala qabuli siyami Ramadan. Membiasakan puasa setelah Ramadan, nah, sebagai pertanda diterimanya puasa Ramadannya. Bagaimana itu bisa dikatakan sebagai pertanda diterimanya? Naam, karena Allah Jalla wa'ala tatkala menerima amalan hambanya, Allah berikan taufik kepada hamba tadi untuk melakukan amalan saleh sesudahnya. Artinya tidak berhenti. Tadi sudah lakukan puasa Ramadan wajib, maka tidak terhenti di situ, dia lakukan puasa, menindaklanjuti, meneruskan dengan amalan puasa sunnah tadi. Nah. Yang mana amalan baik diikuti dengan amalan yang baik, maka itu pertanda taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika amalan itu ditindaklanjuti dengan amalan yang jelek, sebagai pertanda tertolaknya amalan kebaikannya. Yang ketiga, anna siyam Ramadan yujib maghfirah ma taqaddam min adz-dzunub. Sudah diketahui bersama bahwa puasa Ramadan dijanjikan oleh Allah Jalla wa'ala akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Berdasarkan suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis yang sudah sering kali kita dengar, kata Nabi, barang siapa yang puasa Ramadan, nah, dengan dasar iman dan dasar dengan ihtisab, semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa'ala, maka akan diampunkan dosa-dosa baginya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat apa bukan? Nikmat. Kalau puasanya tadi diterima oleh Allah Ramadan, sebagai fungsi diantaranya menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dengan puasa setelah Ramadan tadi adalah bentuk syukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba yang tahu diri ketika dikasih hadiah berupa diampunkan dosa-dosanya, bukan kemudian dia diam begitu saja, tetapi dia syukuri. Syukur tadi dalam bentuk puasa. 6. Dalam bentuk puasa. Dan seringkali kita dapati di dalam syariat agama ini bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Di antara contohnya yang nanti kita akan sampai kepadanya waktu tersebut adalah puasa Muharram, puasa Asyura. Kenapa itu kita lakukan? Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diselamatkannya Nabi Allah Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun laknatullahi alaihi. Maka ditindaklanjuti dengan puasa. Berikutnya yang keempat, bahwa melakukan siyam ba'dal fitr, setelah Idul Fitri, yadullu ala raghbatihi fis siyam, menunjukkan kesukaannya dia dengan amalan puasa. Wa annahu lam yamal wa lam yastasqil, menunjukkan dia tidak merasa jemu, tidak merasa bosan. Dia tidak merasa berat puasa Ramadan sebulan penuh. Rasulullah SAW anjurkan untuk puasa 6 hari, dia pun lakukan. Menunjukkan dia tidak jemu dan justru dia merasa gembira dengan amalan saleh berupa as-siyam. 6. Itulah 4 faedah. Siapa yang bisa mengulang? Barangkali belum jelas mungkin. Saya bagi sayap kanan mewakili untuk menyebutkan faedah yang pertama. Fadol. Ya Syekh Zain, fadol. Bahwa puasa 6 hari itu seperti kedudukannya salat nafilah, salat sunnah setelah salat yang wajib 6. Sayap kanan sudah. Sekarang sayap depan 6. Siapa yang mewakili faedah yang kedua? Apa faedah yang kedua melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal? Sesungguhnya sayap depan tadi sudah ada yang menjawab. Tinggal minta orang lain, orang yang lainnya atau yang lainnya menjawabnya. Sebagai pertanda diterima puasa Ramadannya. Apa alasannya? Karena Allah Jalla wa'ala jika menerima amalan suatu hamba, Allah berikan taufik kepada hamba tadi untuk meneruskan dengan amalan soleh berikutnya. 6. Sayap kiri. Faedah yang ketiga. Fadhol. Sebagai fadhol. Aba Ihsan, Aba Taufik, Aba Ukashah, Aba Hamzah, 6, dan yang lainnya. Sebagai bentuk syukur terhadap kenikmatan Allah. Apa nikmat Allah yang kita syukuri? Allah berikan ganjaran bagi hamba tadi yang puasa Ramadan dengan diampunkan dosa-dosa baginya. Maka bentuk syukur kita, kita lakukan siam sitta min Syawal. Yang keempat, faedah yang keempat, bebas. Sayap kiri atau sayap kanan ataupun sayap tengah, tafadhol. Untuk menjawab faedah yang keempat. Pak Adib, fadhol. Hah? Sudah itu tadi faedah yang kedua. Faedah yang keempat. Sebagai dosa tahun lalu. Yang ketiga tadi, mensyukuri terhadap kenikmatan Allah karena Allah berikan, terampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, tafadhol. Sikap enam, kecintaan dia kepada amalan puasa karena dia tidak merasa jemu, tidak merasa bosan, tidak merasa keberatan dengan amalan siam. Sehingga dia diberikan anjuran untuk puasa 6 hari pun dia tetap jalani. 6. Yang terakhir, bahwa puasa 6 hari tadi dilakukan hanya di bulan Syawal. Tidak bisa dikodok, nanti saya ganti di bulan Dzulqa'dah saja. Oh, saya baru puasa 3 hari, nanti 3 harinya saya ganti di bulan Dzulhijjah saja. Tidak bisa. Lafadznya bulan Syawal. Yang pertama. Yang kedua, berdasarkan lafadz hadis tadi, siapa yang telah puasa Ramadan, menunjukkan yang punya utang Ramadan segera dibayar dulu, baru kemudian puasa 6 hari. Dan yang ketiga, puasa ini bisa dilakukan secara langsung 6 hari, bisa dipilah-pilah, sehari dulu, besok berhenti, besok lagi 2 hari, dan seterusnya. Yang jelas jumlahnya 6 hari. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Semata yang benar datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan kelemahan semata-mata dari isi pribadi, dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.